السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita masih membahas tentang an-niyah. Bahwasanya kita wajib meniatkan untuk berpuasa sejak malam sebelum hajar. Ini hukumnya wajib pada puasa yang wajib dan tidak wajib pada puasa yang sunnah atau pada puasa-puasa yang mustahab. Maka dalilnya sudah kita baca, man lam yubayyit as-siyam min al-laili atau qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalam dalam keadaan sudah bertekad untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya. Demikian pula disebutkan, man lam yubayyit as-siyam min al-laili fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak bermalam dengan niat puasa, maka tidak ada puasa baginya. Dua dalil ini yang sahih, yang pertama dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah wal Baihaqi, yang kedua dikeluarkan oleh Nasa'i dan Baihaqi dan Ibnu Hazm. Dengan ini maka hukum niat adalah wajib. Dan kemudian dibahas kemarin tentang kalau uzur, ada uzur yaitu tidak mampu, maka kita jawab bahwasanya al-qudratu manatu taklif, bahwa kemampuan itu dasar adanya taklif. Kalau tidak ada kemampuan, maka tidak terkena beban kewajiban tadi. Seperti orang yang tahunya tanggal 1 Ramadan di pagi hari, maka bagi dia tidak wajib untuk bermalam dengan niat, maka saat mendengar berhenti makan dan berhenti minum sampai kemudian berbuka. Ini sudah sah dan tidak perlu membayarnya di hari lain. Dalilnya juga sudah kita baca tentang Asyura. Kenapa kok tentang Asyura padahal kita membahas tentang Ramadan? Jawabannya bahwa Asyura dulunya sebelum ada kewajiban Ramadan merupakan puasa yang wajib. Maka ketika diwajibkan puasa Asyura dalam keadaan diketahui hari itu tanggal Asyura adalah di pagi hari, maka Rasulullah SAW memerintahkan seseorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan, barang siapa yang sudah makan dan minum, maka hentikanlah dan jangan makan dan minum sampai sore hari. Dan barang siapa yang belum makan, jangan makan, karena hari ini adalah Asyura. Ini perintah diwajibkan oleh Nabi. Sampai ketika datang kewajiban Ramadan, maka puasa Asyura menjadi tidak wajib. Faman syaa'a shoma waman syaa'a afthara. Barang siapa yang suka dia silakan berpuasa, barang siapa yang suka silakan berbuka. Tetapi kejadian tadi di masa Asyura diwajibkan merupakan dalil bahwasanya kalau kita mendengar berita puasa wajib yaitu Ramadan, karena sama-sama wajibnya, maka kalau kita mendengarnya di pagi hari, maka kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendengar berita dari Nabi yang sudah makan, maka hentikan sampai sore dan barang siapa yang belum makan, jangan makan. Nah, kemudian khalaq ba'du ahli al-ilmi wa qalu, sebagian ahli al-ilmi menyelisihi hal ini, berbeda pendapat. Mereka berkata bal 'alaihi al-qada, bahkan orang yang mendengarnya siang hari tadi walaupun tidak makan sampai sore, tapi dia harus mengqadanya pada hari lain. Ini sebagian ulama mengatakan begitu. Bagaimana kita bantah? Kita baca dalam kitab kita. Wa 'ashura lam yakun fardan wa alam akhal iman anna majmu'al adilla bayyin anna sawma 'ashura kana wajiban li thubuti al-amri bi siyam. Mereka beralasan wa 'ashura lam yakun fardan. Puasa Asyura itu bukan puasa wajib. Maka wa'alam aqal iman, ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa kumpulan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya puasa Asyura kana wajiban, bahwasanya puasa Asyura dulunya wajib. Litubutil amri bisawmihi, karena habitnya perintah, karena jelasnya perintah untuk berpuasa pada hari itu. Kama fi hadithi Aisyah, sebagaimana pada hadis Aisyah. Thumma ta'akkad al-amru bi ziyadati at-ta'kid, kemudian semakin ditekankan lagi perintahnya dengan penekanan yang lebih, dengan an-nida'ul 'am, dengan seruan yang umum. Di antaranya riwayat yang kemarin kita baca, tidak ada salahnya kita ulang kembali. Hadis Aisyah adalah hadis yang kata Aisyah radhiyallahu taala anha, berkata kana Rasulullah sallam amara, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan bisiyami yaumi Asyura, memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura. Falamma furida Ramadan, maka ketika diwajibkan Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa afthar, maka pada hari Asyura silakan siapa yang mau silakan berpuasa, siapa yang mau silakan berbuka. Ini kata Aisyah, menunjukkan tadinya wajib, tapi ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka Asyura menjadi takhir, silakan memilih mau puasa atau tidak. Sedangkan riwayat yang tadi diumumkan, riwayat kedua, adalah dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min bani Aslam, Rasulullah memerintahkan seseorang dari bani Aslam, an adzin bin nasi, hendaklah dia azan. Nah, ini yang saya katakan tadi, azan artinya mengumumkan. Adzin bin nasi, umumkan kepada manusia, anna man akala falyasum, umumkan kepada manusia, barang siapa yang sudah makan hendaklah dia berpuasa sisa harinya. Wa man lam yakun akal, dan barang siapa yang belum makan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Fa innal yawma asyura, karena hari ini adalah hari Asyura. Dua riwayat ini sebagai ta'kid, penekanan wajibnya bulan, wajibnya Asyura sebelum adanya Ramadan, atau sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan. Thumma ziyadatuhu aydan bi amri man akala bil imsak, kemudian tambahan juga dengan perintah agar barang siapa yang sudah makan juga hendaklah dia menahan makannya. Kama fi hadis Salamah ibn al-Aqwa, sebagaimana hadis Salamah ibn al-Aqwa yang kita baca tadi al-Anif, wa hadis Muhammad ibn Sayfi al-Ansari, dan hadis dari Muhammad ibn Sayfi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kharaja alaina Rasulullah, keluar kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi yaumi Asyura, pada hari Asyura, faqala, dan berkata asumtum yaumikum hadha, apakah kalian berpuasa pada hari kalian ini? Qala ba'duhum, berkata ba'duhum na'am, sebagian mereka berkata ya kami puasa. Wa qala ba'duhum, sebagian lain berkata la, kami tidak berpuasa. Apa kata Nabi? Qala fa'atimmu baqiyata yaumikum hadha, kalau begitu lengkapi sisa hari kalian. Kepada siapa ini? Kepada yang berpuasa, kepada yang tidak puasa? Kepada yang tidak puasa. Sempurnakanlah hari kalian ini. Ini menunjukkan perintah dari Nabi untuk berpuasa, dan berarti wajib. Yang tidak puasa disuruh berhenti makan untuk melanjutkan puasa sisa harinya. wa amarahum an yu'dhinu, dan memerintahkan untuk mengumumkan ahlal aruf, mengumumkan kepada penduduk di desa-desa Qura Madinah, desa-desa di sekitar Madinah, an yutimmu baqiyata yawmihim hadha, hendaklah mereka berpuasa pada sisa hari mereka, walaupun sudah makan sudah minum, maka sisa hari yang masih tersisa puasa. Wa yaqta' tadarrub al-aqwali, dan yang mempertegas pertentangan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan para ulama ini adalah satu riwayat dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Wa lamma furida Ramadan turika Asyura." Ketika diwajibkan puasa Ramadan, maka Asyura ditinggalkan. Wa qawlu Aisyah, dan ucapan Aisyah juga berkata, "Falamma nazala Ramadan," ketika turun kewajiban Ramadan, "fakana Ramadan huwal faridah," maka jadilah Ramadan yang wajib, "wa turika Asyura," dan ditinggalkan Asyura. Dua hadis terakhir ini disebutkan dengan kalimat ditinggalkan dalam hadis Aisyah, dalam hadis Ibnu Mas'ud, dua hadis menunjukkan bahwasanya tentunya yang ditinggalkan bukan sunnahnya dan istihbabnya, bukan dianjurkannya puasa Asyura, tetapi tentunya kewajibannya. Karena disebutkan oleh riwayat Aisyah, maka Ramadanlah yang wajib dan ditinggalkan Asyura. Artinya Asyura tidak wajib lagi, sebagaimana dijelaskan pada hadis yang sebelumnya dari hadis Aisyah juga, "Faman syaa'a shoma wa man syaa'a afthar." Barang siapa yang suka silakan berpuasa, dan barang siapa yang suka silakan berbuka. Dengan ini menjadi jelas riwayat-riwayatnya bahwasanya puasa Asyura tadinya wajib, sehingga bisa jadi dalil bagaimana kita puasa wajib tapi mendengarnya di siang hari, kalau itu adalah hari Ramadan atau tanggal 1 Ramadan. Ma annahu ma turika istihbabu shaumi Asyura, tentunya tidak ditinggal istihbabnya puasa Asyura. Yang ditinggalkan bukan dianjurkannya puasa Asyura. Balil ijma', bahkan ijma', kesepakatan para ulama, ala istihbabi, kesepakatan para ulama untuk berpuasa, dianjurkannya puasa Asyura. Sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari dari Ibn Abdul Bar, mengatakan ijma', fata'ayyana annahu baqin, maka jelaslah sunnahnya puasa Asyura tetap. Maka kalau begitu, dalla annal makruh wujubuhu, maka jelaslah bahwa hadis-hadis tadi yang dikatakan Asyura ditinggalkan, berarti yang dimaksud ditinggalkannya adalah kewajibannya. Nah, wallahu a'lam. Wa qala akharun, dan ada pendapat lain, "Idza kana fardhan faqad dusikh wa nusikhat ma'ahu ahkamuhu." Kata yang lain, kalau memang puasa Asyura tadinya wajib kemudian dimansukhkan, berarti dimansukhkan pula hukum-hukumnya, termasuk hukum-hukum tadi. Ketika mendengar di siang hari, maka boleh kita melengkapi sisanya, berhenti makan, berhenti minum di siang hari itu pula. Katanya begitu, hukum-hukum itu ikut gugur karena kewajibannya gugur. Wal haqqu anna ahadith Asyura dallat ala asya, tidak demikian, yang benar adalah bahwa hadis-hadis Asyura menunjukkan ada beberapa perkara. Satu, wajibnya puasa Asyura dulunya. Kedua, anna man lam yubayyit niyyah fi shaumi al-fariidah qabla thulu'il fajr li jahlihi la yufsid shaumahu. Kita ambil pula pelajaran dari hadis Asyura bahwa barang siapa yang belum berniat di malamnya untuk berpuasa, tapi kemudian di siang harinya dia mendengar bahwa hari itu hari puasa wajib yaitu Asyura, maka mereka berpuasa tanpa niat di malam harinya, boleh. Itu kita ambil pelajaran, berarti boleh kalau memang kita tidak tahu qoblatul al-fajri, kita belum niat, tidak mengapa, lijahli, karena tidak tahu, la yufsid shaumahu, tidak merusak puasanya. Jim, yang ketiga, annaman akala wa syariba thumma alima amsak, Bahwasanya dari hadits Asyura pula kita dapatkan pelajaran bahwa barang siapa yang mendengar di siang hari atau di pagi hari bahwa itu adalah waktu puasa wajib, walaupun dia sudah makan, sudah minum, maka diperintahkan untuk amsak. Dari hadis-hadis tadi kita dapatkan pelajaran bahwa walaupun yang sudah makan, sudah minum, ketika mendengar hari ini adalah hari puasa, apakah Asyura ataupun puasa-puasa wajib seperti puasa Ramadan, maka hendaklah dia menghentikan makan dan minumnya dan berpuasa di sisa harinya. Amsaka baqiyata yaumihi, dia berpuasa pada sisa harinya, wala qadha alaih, dan tidak ada qadha padanya. Ini tiga pelajaran atau tiga faedah yang kita ambil dari semua hadis-hadis Asyura. Wal mansukh huwa al-awwal. Dari tiga pelajaran yang kita ambil, mana yang mansukh? Yang kedua, yang ketiga, apa yang pertama? Yang pertama. Karena wajibnya sudah tidak wajib lagi. Jadi kita ambil tiga pelajaran tadi. Wajibnya puasa Asyura. Kita ambil pula dari hadis-hadis Asyura bahwasanya orang yang di siang hari mendengarnya, maka hendaklah dia berhenti makan dan minumnya. Yang ketiga, walaupun tidak niat, tidak apa-apa. Kemudian mansukh. Apanya yang mansukh? Ininya tidak mansukh. Yang ketiga tidak mansukh. Yang pertama yang mansukh. Tadinya wajib menjadi tidak wajib ketika turunnya kewajiban Ramadan. Wala yalzam min nuskhihi nusb baqiyatil ahkam, dan tidak mesti dimansukkannya kewajiban Asyura berarti dimansukkan pula hukum-hukumnya. Tidak demikian. Bahkan kita ketahui bahwasanya berarti pada puasa yang wajib yaitu Ramadan juga sama. Kalau kita mendengar di siang hari, maka yang belum makan jangan makan, yang sudah makan berhenti makan, dan tidak ada qadha bagi mereka karena mereka tidak tahu. Wastadallu bihadis akhrajahu Abu Dawud, dan mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad dari jalan Qatadah, dari Abdurrahman ibn Salamah, dari amminya, anna Aslam atatun Nabi, bahwa Bani Aslam atau seorang dari Bani Aslam datang kepada Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, sumtum yawmikum hadha, apakah kalian puasa pada hari ini? Qalu, mereka berkata, la. Qala, fa'atimu baqiyata yawmikum hadha waqduhu, kalau begitu puasalah sisa hari kalian ini dan qada'lah, digantilah di hari lain. Mereka berdalil, pendapat ulama yang mengatakan harus qada, berdalil dengan hadis ini karena ada kalimat waqduhu dan qada'lah. Ternyata hadis yang mereka pegang lemah. Wa hadha haditsun dha'if, hadis ini memiliki kelemahan. Illatani, ada dua cacat pada riwayatnya. Yang pertama, majhulnya Abdurrahman ibn Salamah. Majhul itu tidak dikenal. Kalau tidak dikenal, bagaimana akan diketahui kalau dia itu jujur atau tidak jujur? Bagaimana akan diketahui kalau dia itu seorang yang soleh atau orang yang tidak soleh? Padahal syarat hadis sahih harus diriwayatkan oleh seorang yang soleh, jujur, dan juga orangnya hafalannya kuat. Orangnya soleh tapi hafalannya lemah, hadisnya juga tidak bisa diterima. Atau orangnya dalam keadaan hafalannya kuat tapi ternyata terkenal pendusta, maka harus dua ini, adlun dhabitun, adil yakni soleh, dan dhabit yakni kuat hafalannya. Kalau orang ini majhul, tidak dikenal, apakah dia jujur atau tidak jujur, dia soleh atau tidak soleh, hafalannya kuat atau tidak kuat, tidak ada yang tahu. Para ulama yang mengerti tentang rijalul hadis tidak menyebutkan tentang orang ini. Siapa Abdurrahman ibn Salamah ini? Qala fihi adh-dhahabi fil mizan, Imam Dhahabi mengatakan dalam Mizanul I'tidal, orang ini la yu'raf, tidak dikenal. Dalam sanad yang tadi yang katanya suruh mengqadha, itu ada seorang yang namanya Abdurrahman ibn Salamah, la yu'raf, tidak dikenal. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib, katanya haluhu majhul, orang ini keadaannya tidak diketahui. Wa awrada Ibnu Abi Hatim fi al-Jarh wa at-Ta'dil, Ibnu Abi Hatim juga mengatakan dalam Jarh wa at-Ta'dil, wa lam yadhkur fihi jarhan wala ta'dilan, beliau tidak menyatakan tentang orang ini apakah orang ini terpuji atau tercela. Tidak dipuji, tidak pula dicela. karena tidak dikenal. Sehingga dengan ini hadis ini memiliki satu cacat. Cacat yang kedua, fihi an'anatu Qatadah fa innahu mudallis. Di dalam hadisnya ada an'anahnya Qatadah. An'anah adalah meriwayatkan dengan lafaz an fulan, dari fulan. Sedangkan beliau dikenal mudallis. Mudallis itu bukan berbohong atau tidak sampai kepada bohong, tetapi menyembunyikan rawi yang dhaif dengan cara dia tidak menyatakannya dengan lafaz tasrih, tapi dengan lafaz an. Lafaz tasrih itu adalah seperti seorang yang meriwayatkan dengan mengatakan haddatsana Muhammad ibn Sirin, menyampaikan kepadaku Muhammad ibn Sirin. Berarti dia betul-betul mendengar dari Muhammad ibn Sirin. Ini namanya tasrih dengan jelas, atau akhbarana, menyampaikan kepadaku, atau sami'tu Muhammad ibn Sirin, aku mendengar Muhammad ibn Sirin berkata. Ini betul-betul sambung dari dia langsung kepada Muhammad ibn Sirin. Tetapi kalau ternyata dia tidak langsung dari Muhammad ibn Sirin, tapi mendengar dulu dari fulan, misalnya dari Abdurrahman ibn Salamah ini, atau dari orang yang hafalannya lemah, mendengar dari Abdullah, dan Abdullah dari Muhammad ibn Sirin. Saya tidak mendengar dari Muhammad ibn Sirin, saya mendengarnya dari Abdullah, dan Abdullah dari Muhammad ibn Sirin. Kalau saya mengatakan akhbarana Abdullah, qala akhbarana Muhammad ibn Sirin, orang tidak akan menerima dari Abdullah. Misalnya, maka dia sembunyikan dengan Abdullah, tapi bukan dengan dusta. Menurut saya orang ini tipu, tapi semua para rawi-rawi ini, para muhaddisin tidak mau menerima dari dia. Kalau gitu saya akan mengatakan langsung dari Muhammad ibn Sirin, dan saya tidak berdosa. Saya tidak mengatakan Muhammad ibn Sirin berkata pada saya, tidak. Saya akan mengatakan dengan lafaz dari Muhammad ibn Sirin berkata, terus saya riwayatkan, saya meriwayatkan dari Muhammad ibn Sirin. Kalau ditanyakan, kamu dengar sendiri? Tidak, dari Abdullah, kemudian dari ibn Sirin. Paham ya? Jadi kalau ada seorang yang dikenal suka menyembunyikan rawi yang dhaif, maka orang ini harus menyatakannya dengan lafaz yang tasrih, menyampaikan kepadaku, aku mendengar dia berkata, atau mengkhabarkan kepadaku, baru kita terima hadisnya. Kalau dia mengatakan dari Muhammad ibn Sirin, dari A'mash, dari fulan, maka kita tolak. Kenapa? Khawatir dia ternyata tidak langsung, tapi melalui orang yang dhaif tadi, kemudian disembunyikan sama dia. Nah, ternyata dalam hadis tadi, hadis yang dikatakan suruh mengqadha, ada an'anahnya Qatadah. Sedangkan Qatadah dikenal suka tajlis, suka menyembunyikan rawi yang baik dengan merubah lafaz haddatsana menjadi an. Sehingga kalau dia meriwayatkan dengan an fulan, maka riwayatnya lemah. Disebutkan di sini dalam riwayatnya yaitu dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari jalan Qatadah an Abdurrahman an Amri. Selesai pembahasan niat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan shaut. Kita sudah wajib, kita sudah tahu wajibnya niat, dan kita sudah tahu kalau mendengarnya siang dimaklumi walaupun tidak niat tetap sah, karena memang tahunya terlambat. Sekarang waktu puasa. Waktu puasa dimulai kapan dan diakhiri kapan? Yani waktu puasa waktu kita tidak makan, tidak minum, dan tidak jima, bukan masalah tanggal satunya ya. Tetapi masalah kapan kita harus berpuasa. Kan ashabun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-ummi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idha kana ahaduhum sa'iman fahadhar al-iftar ya'kuluna wa yashrabun wa ya'tuna al-nisa ma lam yanamu. Dulunya sahabat-sahabat Nabi jika salah seorang mereka puasa, maka ketika datang waktu berbuka, mereka makan, mereka minum, mereka datang kepada istri-istrinya, yakni jima, selama mereka belum tidur. Ini asalnya. Jadi asal puasa, mereka itu makan, minum, dan jima ketika berbuka, sebelum tidur. Kalau sudah tidur, maka tidak boleh lagi makan, minum, dan tidak boleh lagi jima dengan istrinya. Ini sebelum ada turun ayat. Fa idza nama ahaduhum, maka jika tidur salah seorang mereka, qabla tanawulihi ath-tha'am, sebelum dia makan ta'am al-'asha, sebelum makan malam, sudah ketiduran, maka lam yahilla lahu an yaf'ala min dhalika syai'a, maka dia tidak boleh lagi melakukan semua itu, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima' ila mithliha, sampai pada hari berikutnya. Jadi kalau maghrib datang, dia belum sempat makan, kemudian ketiduran, maka sudah tidak boleh makan lagi sampai besoknya, sampai maghrib lagi. Dan ketika maghrib, makan minum sebelum tidur. Kalau sudah tidur, maka bangun jam berapa pun tidak boleh lagi makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima. Ini asalnya puasa demikian. Kemudian fawasi'athum rahmatu rabbikal azizil wahhab, kemudian rahmat Allah, rahmat Rabbmu yang mulia dan maha pemberi, wasi'at, luas, dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan keringanan untuk mereka. Bidzalika, keringanan apa? Keringanan walaupun sudah tidur, boleh kamu makan, boleh kamu minum, boleh kamu jima selama belum fajar. Fafarihu, maka gembiralah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa yufassilu dhalikal hadithul adi, dan akan dijelaskan yang demikian dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Al-Barra radhiyallahu anhu, dia berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idha kana rajul sa'iman fahadara al-iftara faqama qabla an yuftir lam ya'kul laylatahu wala yawmahu hatta yumsi. Bahwasanya, kata Al-Barra, sahabat-sahabat Nabi, jika seseorang berpuasa kemudian datang waktu berbuka, fanama, itu bukan faqama, fanama, ya, kalau ada yang salah cetak, bukan faqama tapi fanama. Ketika datang waktu berbuka, fanama, kemudian dia tidur, qabla an yuftir, sebelum dia berbuka, lam yakul laylatahu, maka dia tidak boleh makan malam tersebut, wala yaumahu, dan tidak boleh pula siang harinya, hatta yumsi, sampai sore hari besok. Kalau ketiduran, maka tidak boleh makan lagi sampai sore besok. Wa inna Qais ibn Sirmah al-Ansari, dan bahwasanya ada seseorang yang bernama Qais ibn Sirmah dari kalangan Ansar, dia waktu itu berpuasa. Falamma hadar al-iftar, ketika datang waktu berbuka, dia datang pada istrinya dan berkata kepadanya, a'indaki ta'am, apakah kamu memiliki makanan? Maka istrinya menjawab, qalat la, walakin antaliqu fa'atlubu lak, tidak ada, tapi aku akan pergi untuk mencarikan makanan untukmu. Wa kana yaumahu ya'mal, sedangkan Qais ini di siang harinya dia kerja capek. Maka ketika istrinya keluar cari makanan, faghalabathu 'ainahu, maka dia dikalahkan oleh rasa kantuknya, dikalahkan oleh kedua matanya, tertidur. Qais ibn Sirmah al-Ansari. Faja'at imra'atuhu, maka datang istrinya dengan membawa makanan, falamma ra'athu, maka ketika istrinya melihat suaminya tertidur, qalat, dia berkata, khaybatan lak, rugi kamu. Karena kalau sudah tidur sudah tidak boleh makan lagi. Falamma intasafa an-nahar, maka ketika besoknya di siang hari, ghusya 'alaihi, ketika dia kerja, dia pingsan karena kehausan dan lapar. Fadzakara dzalika lin-nabi, maka disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah Qais ibn Sirmah al-Ansari ini. Maka Rasulullah membacakan ayat yang turun ketika itu, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, أحلت لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Dihalalkan bagi kalian malam puasa untuk jima dan bercumbu dengan istri-istri kalian. Fafarihu bidzalika farhan syadidan. Maka para sahabat gembira dengan itu. Karena ayat itu juga turun dengan ayat lainnya yang melengkapi atau ayat berikutnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah silakan dan minumlah hatta yatabayyan, sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Maka gembiralah para sahabat dengan farhan syadidan, dengan gembira yang sangat, yang tadinya mereka kalau sudah tidur tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi. Maka setelah turun ayat ini, Allah katakan uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam kalian untuk makan, untuk minum, untuk mendatangi istri-istri kalian pada malam hari. Kapan sekarang batasnya? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala batasnya adalah sampai jelas antara yang putih atau benang putih dengan benang hitam dari fajar. Benang putih dengan benang hitam dari fajar. Maka ketika sebelum kalimat dari fajar, para sahabat mengira bahwa yang dimaksud adalah betul-betul benang, maka mereka mengikatkan di kakinya satu benang hitam dan satu benang putih, dan mereka makan sahur. Sesekali melihat benang di kakinya benang putih dan benang hitam, apakah sudah jelas perbedaannya atau belum? Kalau belum, dia masih makan. Demikian sampai dijelaskan oleh Rasulullah minal fajr, yang dimaksud adalah dari fajar. Dzalika, yang demikian adalah ketika munculnya fajar dan ketika bergesernya malam. Jadi malam sudah bergeser ke sana dan kemudian fajar sudah terlihat, dan fajar itu membentuk garis di ufuk, cahaya putih, itulah benang putihnya, dan malamnya sudah bergeser ke sana, itulah garis hitamnya. Sampai jelas antara garis putih dengan garis hitam, maka itulah waktu akhir dari bolehnya makan dan minum, dan waktu awal manusia berpuasa. Wa inna hadhihi ar-rahmah ar-rabbaniyah allati afradaha ar-ra'uf ar-rahim ala 'ibadihi al-mukhbitin alladhina qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal nasir. Ini adalah rahmat dari Allah yang Allah tuangkan, yang Allah ar-ra'uf ar-rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang taat, yang mereka selalu berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikan nasir, yaitu para kaum muslimin mukminin yang taat kepada Allah, yang setiap diperintahkan selalu mengatakan kami dengar, kami taat, ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, wahai Rabb kami, kepadamulah kami akan kembali. Mereka-mereka yang selalu taat ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai dalam keadaan payah pun tetap sami'na wa ata'na. Para sahabat yang sampai berpuasa dan sampai pingsan sekalipun tetap taat sami'na wa ata'na. Maka Allah sayang pada mereka dan Allah meringankan bahwasanya malam walaupun sudah tidur masih boleh makan dan boleh minum dan boleh jima, batasnya sampai fajar. Inilah kemudian Rasulullah SAW mengajarkan untuk makan sahur sebagai pembeda antara puasanya kaum muslimin dengan puasanya ahlul kitab. Nanti akan dibahas pada babnya. Dengan ini tuhaddidu ma'alima yaumus sha'ib. Dengan ayat ini Allah menjelaskan batasan-batasan waktu kapan dimulainya puasa bagi seorang yang berpuasa. Ibtida'ahu wa intiha'ahu, dimulainya kapan dan berakhirnya kapan dijelaskan. Wa annahu min man tabayyana al-fajr, yaitu bagi orang yang sudah jelas baginya fajar, ila idbarin nahar, sampai datangnya atau sampai bergesernya siang, wa iqbalil lail, dan datangnya malam, wa tawara qurashis syamsi fil hijab, sampai hilangnya bola matahari di ufuk atau di dalam hijab. Ini waktu berpuasa dimulai dari jelasnya perbedaan antara fajar dengan malam, munculnya fajar dan bergesernya malam, jelas itulah awal berpuasa. Dan kapan berbuka? Berbuka ketika malam datang dan siang bergeser, yaitu ketika masuknya bola matahari. Saya ulangi lagi, Qurasyams, bola matahari. Sebab sebagian manusia mengira sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari ini masih ada, tidak berani berbuka. Tetapi yang benar adalah, nanti akan dibahas secara detail, bahwasannya yang benar adalah kalau sudah bola matahari tenggelam di ufuk, sudah tidak terlihat lagi bola mataharinya, walaupun masih ada sinarnya merah terang, tepat itu adalah waktu berbuka. Karena dengan tenggelamnya bola matahari, maka di ujung sebaliknya sudah terlihat mulai gelap. Itulah ujungnya malam, sudah tampak. Nah, wallahu ta'ala alam, nasallahu taufiq wa afiyah, wa nasallahu ta'ala an yaj'alana min ahli sunnati wal jama'ah, wa yaj'alana min al-mustaqimina ala sunnah, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.